saat hatiku bertanya tentang cinta antara kita. Seribu ragu pun membentang, ku yakin hilang cintamu. Ku ingin semua ini kembali seperti masa yang lalu. Dapatkah engkau selami hati yang semakin sayang padamu? Tahu kini hatimu telah pergi jauh dariku, namun ku tetap bertahan demi cintaku padamu. Ku ingin semua ini kembali seperti masa yang lalu. Dapatkah engkau selami hati yang semakin sayang padamu? Tak ingin semua akan akan hilang. Tak ingin semua berakhir. Ku ingin semua ini kembali seperti masa yang lalu. Dapatkan kau selami hati yang semakin sayang padamu. Ku ingin semua ini kembali seperti masa yang lalu. Semakin sayang padamu. Padamu.